tidak membutuhkan mungkin atau tidak terbagi menjadi dua. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Lazim pengertiannya ma la yansibu maf'ulan bih, tidak menasab maf'ul bih. Fi'il yang tidak menasab maf'ul bih, tidak membutuhkan maf'ul bih. Contohnya dhahaba sa'idun, Sa'id pergi. Kharajal ustad, ustad keluar. Tidak membutuhkan maf'ul bih. Ini disebut dengan fi'il lazim. Ini susunannya biasanya fi'il fa'il, tidak ada maf'ul bih. Dan yang kedua muta'addi, imma yansibul maf'ul, yang menasabkan maf'ul bih, butuh objek, butuh maf'ul bih, butuh yang dikenai kerjaan. Contohnya daraba aliyun al-kalba, daraba aliyunil kalba, Ali memukul anjing, telah memukul anjing. Fi'il daraba butuhkan maf'ul bih, menasabkan maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Al-kalba. Sa'alatil midun ustada, seorang murid bertanya kepada ustaz. Sa'ala menasabkan maf'ul bih, dia merafakkan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Ini sebagian fi'il muta'addi. Nah, fi'il dari segi maknanya apakah membutuhkan maf'ul bih atau tidak, terbagi menjadi dua, lazim dan muta'addi. Yang tidak menasabkan maf'ul bih, tidak butuh maf'ul bih, dan sebagian fi'il lazim, ini berdiri, duduk, keluar, pergi, safar, dan seterusnya. Ada yang membutuhkan maf'ul bih, ini sebenarnya muta'addi. Makan, minum, memukul, bertanya, membaca, menulis, seterusnya. Kemudian al-fi'il muta'addi, fi'il yang muta'addi, fi'il yang menasabkan maf'ul bih, yang membutuhkan objek, itu pun terbagi menjadi dua. Sebenarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yang ta'adda ila maf'ul wahid, menasabkan satu maf'ul, hanya menasabkan satu maf'ul bih, objeknya satu. Ada juga yang ma ta'adda ila maf'ul, menasabkan dua maf'ul, objeknya dua, yang dikenai pekerjaan dua. Contoh yang satu misal akala, syariba, nasara, fataha, kasara, amara. Apa artinya akala? Syariba, nasara, fataha, kasara. Nah, Ustaz mencahkan, matahkan. Amara. Contohnya akala Muhammadunil khubza, Muhammad makan roti. Fataha Aliunil baba, ini telah membuka pintu. Akala dan fataha ini menasabkan satu maf'ul, hanya menasabkan satu maf'ul bih, satu objek. Ini muta'addi ila maf'ulin wahid, ma yata'adda ila maf'ulin wahid. Ada yang menasabkan dua maf'ul, ma yata'adda ila maf'ulain, objeknya dua. Contohnya seperti fi'il a'ta, sa'ala, kasa, manaha, albasa, allama. A'ta artinya beri, sa'ala tanya, kasa memakai, manaha memberi, albasa memakaikan, allama mengajari, mengajarkan. Misal contohnya a'taitu sa'ila ta'aman, a'taitu sa'ila ta'aman, aku memberikan kepada orang yang minta makanan, memberikan kepada orang yang minta itu makanan. Ini fi'il a'ta di sini menasabkan dua maf'ul bih, menasabkan dua maf'ul bih. Maf'ul yang pertama yang mana? As-sa'ila, sa'il maf'ul bih awal. Maf'ul bih yang kedua yang mana? ta'aman, ta'aman maf'ul bih tsani. Kedua-duanya mansub, mana amilnya? Yang menasabkannya mana? A'ta fi'il a'ta. Karena a'ta ini menasabkan dua maf'ul bih. Ya ta'adda ila maf'ulain. Dan yang lain, kasautul fakira thawban. Aku memberikan pakaian kepada orang fakir. Thawban, baju. Kasa di sini juga menasabkan dua maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertama mana? Al fakira. Maf'ul bih yang kedua thawban. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Jadi fi'il muta'addi terbagi menjadi dua. Ada yang menasabkan satu maf'ul bih, ada juga yang menasabkan dua maf'ul bih. Kemudian alladhi yata'adda ila maf'ulain, yang menasabkan dua maf'ul bih terbagi menjadi dua. Yang menasabkan dua maf'ul bih terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, yang asal kedua maf'ul bih adalah mubtada dan khabar. Asluhuma al-mubtada wal khabar. Ya, asal dua maf'ul bih adalah mubtada dan khabar. Yang kedua, lais asluhuma al-mubtada wal khabar. Asal kedua maf'ul bih bukanlah mubtada dan khabar. Contoh yang pertama, asal kedua maf'ul bih adalah mubtada dan khabar. Dhanna, khala, hasida, wajada, ja'ala, za'ama. Apa artinya dhanna? Apa? Menyangka, mengira. Khala. Apa? Nah, hampir sama, menyangka, duga, mengira. Hasiba. Nah, hampir sama. Dengan dhan. Wajada. Mendapati. Ja'ala. Jadikan. Za'ama. Kini. Za'ama bersama dhanna. Mengira. Contohnya, dhanantu aliyan ghaniyan. Dhanantu aliyan ghaniyan. Aku menyangka, mengira, menduga Ali adalah orang yang kaya. Sini dhanna menasabkan dua maf'ul bih. Asal kedua maf'ul bih adalah mubtada dan khabar. Aliyan maf'ul bih awal. Ghaniyan maf'ul bih tsani. Asalnya apa? Aliyun ghaniyun. Asalnya, asal kedua maf'ul bih adalah mubtada dan khabar. Contoh yang lain, wajadul ilma nafi'. Aku mendapati ilmu itu bermanfaat. Wajada juga di sini menasabkan dua maf'ul bih. Asal kedua maf'ul bih tersebut adalah mubtada dan khabar. Al-ilma ini maf'ul bih awal, maf'ul bih yang pertama. Nafi'an maf'ul bih tsani. Nah, asal keduanya adalah mubtada dan khabar. Jumla ismiyah itu al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Nah, ini bagian yang pertama. Fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih, asal kedua maf'ul bih tersebut adalah mubtada dan khabar. Asalnya adalah jumlah ismiyah. Yang kedua, asal kedua maf'ul bih bukan mubtada dan khabar. Seperti fi'il a'ta, sa'ala, kasa, manaha, albasa, allama. Contohnya, manahtul mujtahida jaizatan. Aku memberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh jaizah, hadiah. Di sini maf'ul bih awal apa? Al-mujtahida. Di mana menasabkan dua maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertama al-mujtahida. Maf'ul bih yang kedua jaizatan. Ini asal kedua maf'ul bih ini bukanlah mubtada dan khabar. Misalnya al-mujtahidu jaizatun. Maknanya enggak cocok. Orang yang bersungguh-sungguh itu hadiah. Ini manha menasabkan dua maf'ul bih dan asal kedua maf'ul bih bukanlah mubtada dan khabar. Contoh yang lain, 'allama, 'allamtu Sa'idan al-adaba. aku mengajarkan kepada Sa'id adab. Allama juga menasabkan dua maf'ul bih, Sa'idan maf'ul bih awal, al-adab maf'ul bih thani. Dan keduanya asalnya bukanlah mubtada dan khabar. Karena kalau dikatakan Sa'idun al-adabu, bukan jumlah mufida, tidak sempurna, tidak nyambung maknanya. Nah, ini pembagian fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih. Jadi ada yang asal kedua maf'ul bih tersebut mubtada dan khabar, ada yang asalnya bukan mubtada dan khabar. Selanjutnya, ta'diyatul fi'lil lazim, menjadikan muta'addi fi'il lazim. Fi'il yang tadinya tidak membutuhkan maf'ul bih, tidak menasabkan maf'ul bih, menjadi muta'addi, menjadi menasabkan maf'ul bih, butuh objek. Jadi fi'il yang lazim bisa dirubah menjadi fi'il muta'addi. Di antara cara merubah fi'il lazim jadi muta'addi bil hamzah, dengan tambahan hamzah. Bahwa 'ala wazni af'ala, itu diikutkan wazan af'ala. Diikutkan wazan af'ala, ditambahi hamzah di awalnya. Contohnya kharaja menjadi apa? Akhraja. Kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Kalau keluaran tidak butuh objek, tidak butuh maf'ul bih. Adapun akhraja mengeluarkan, ini butuh maf'ul bih. Dakhala adkhala. Dakhala masuk, adkhala memasukkan. Kamula akmala, kamula sempurna, akmala menyempurnakan. Ini cara yang pertama, menjadikan fi'il muta'addi, fi'il lazim menjadi muta'addi dengan ditambahkan hamzah, diikutkan wazan af'ala. Jalasa menjadi apa? Ajlasa. Qoma menjadi apa? Aqoma. Asalnya aqwam, terjadi perubahan, jadilah aqoma. Dhahaba jadi apa? Adhaba. Adhaba. Cara yang kedua, bitad'ifil ain, dengan mentasydid ainnya. Bahwa 'ala wazni fa'ala, diikutan wazan fa'ala. Fa'ala menjadi fa'ala. Ini tasydid ainnya. Da'ufa menjadi da'afa. Du'afa lemah, du'afa melemahkan. Hasuna dan hasana. Hasuna bagus, hasana bagus, berindah. Kabura, kabbara, kabura besar, kabbara membesarkan atau mengagungkan. Ini cara yang kedua, dengan tab'i fil ain, ditasydid ainnya, diikutkan wazan fa'ala. Yang ketiga, biharfil jar, dengan menggunakan huruf jar, dengan menggunakan huruf jar. Contohnya, dhahabtu bizaidin. Dhahabtu bizaidin. Nah, aku pergi membawa Zaid. Dhahabtu bizaidin. Aku memergikan Zaid. Safartu bi'aliyin. Bawa safar Ali. Safartu bi'ani. Jitu bihasanin. Aku mendatangkan hasan dengan menggunakan huruf jer. Nah, tapi maf'ul bihnya apa? Lafadznya dia majrur. Kalau muta'addiyan dengan huruf jer, walaupun dari segi makna dia sebagai maf'ul bih, dari segi makna sebagai, tapi dari segi lafadznya dia majrur karena kemasukan huruf jer. Namun dari segi makna dia menjadi apa? Muta'addi. Dhahaba pergi. Dhahaba bi dengan ba memergikan. Nah, ini cara-cara untuk menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Nah, ada tiga cara dengan hamzah diikuti wazan af'ala atau dengan tabi'iful ain, fa'al diikuti wazan fa'ala atau dengan menggunakan huruf jir. Nah, ikhwan fi din a'azzakumullah, ini berkaitan dengan pembahasan mansubat asma ism-ism yang di nasab. Ism-ism nasab yang pertama maf'ul bih. Maf'ul bih berarti fi'ilnya harus fi'il muta'addi. Dan kalau fi'ilnya fi'il lazim, fi'il lazim tidak butuh maf'ul bih. Nah, karena fi'il dari segi maknanya apakah membutuhkan maf'ul bih atau tidak, terbagi jadi dua, fi'il lazim dan muta'addi. Kemudian muta'addi terbagi menjadi dua. Ada muta'addi maf'ul wahid, ada muta'addi maf'ul lain. Menasabkan dua maf'ul. Kemudian yang menasabkan dua maf'ul terbagi menjadi dua lagi. Ada yang asal kedua maf'ul mubtada' dan khabar, ada yang asalnya bukan mubtada' dan khabar. Kemudian fi'il lazim bisa dirubah menjadi fi'il muta'addi. Fi'il lazim bisa dirubah menjadi fi'il muta'addi. Demikian juga sebaliknya, fi'il muta'addi bisa juga berubah menjadi fi'il lazim. Di nanti di masa itu. Sebagai contoh misalnya jama'ah. Jama'ah apa? Mengumpulkan. Di kutu mazhab ifta'ala ijtam berkumpul, jadi lazim. Nah, sampai di sini ada yang belum jelas? Yang tadi itu apakah fi'il mudhari juga? Apa? Fi'il mudhari contoh-contoh yang sendiri. Di tinggal dia sama kan, kalau madinya bisa mudharinya yang ikut. Misalnya af'ala, af'ala yuf'ilu af'il. Fa'ala yuf'ilu fa'il, sama. Kalau madinya muta'addi ya fi'il mudhari'nya muta'addi, amrnya juga muta'addi. Kemudian yang muta'addi dua maf'ul. Apakah itu fi'il mutlak harus dua maf'ul? Yang mana yang muta'addi maf'ul lain? Apakah maf'ulnya mutlak harus dua atau bisa satu? Pada asalnya dua. Kaidahnya biasa kaidah dibangun di atas apa? Al-Nabiyyah. Kebanyakan hampir semua kaidah dibangun di atas al-Nabi aktsar ya, kebanyakannya seringnya. Dan terkadang ada yang keluar dari kaidah. Pada asalnya masanya menasukkan dua maf'ul. Hampir semua kaidah pada asalnya dibangun di atas al-Nabiyyah. Tidak menutup kemungkinan ada permasalahan individu yang keluar darinya. Akhrojnya tidak bisa lihat dan saya keluar. Apa? Akhrojnya. Kalau saya keluar, akhruju. Soalnya di Duma fi'il mudhari. Al-akhroja fi'il madhi. Jadi tadi ya biha firjar Ustaz. Di Arabnya. Dhahab bi Zaidin. Fi'il fa'il bi Zaidin ba'a al jar Zaid majrur. Jar majrur muta'alliq bi dhahab. Nah, dari segi maknanya dia sebagai maf'ul. Dari segi maknanya dia sebagai ada PR kumpulkan PR-nya. Rahmat.